أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa kembali mengudara bersama Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga para peserta dan para pendengar Radio Hidayah selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan hidayah, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari bahasa Arab yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, telah sampai kita ke lembaran akhir daripada kitab juz awal dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha. Juz awal ini, dan alhamdulillah selama kita bergabung bersama Radio Hidayah dalam bahasa Arab ini, insyaallah kemajuan yang didapatkan oleh para peserta dan para pendengar insyaallah bisa digunakan dan dipraktekkan dalam seharian mereka, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan dan cara untuk mempelajari bahasa Arab ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, jangan lewatkan Radio Hidayah dalam menuntut ilmu setiap hari, karena ilmu yang kita dapatkan dalam dari Radio Hidayah sangat bermanfaat. Di waktu kita senggang, di waktu kita istirahat, bisa kita menuntut ilmu dengan mendengarkan Radio Hidayah. Dan alhamdulillah, wasilah untuk dakwah, untuk menyampaikan ilmu kepada kita telah sempurna dan telah ada. Kenapa kita tidak mempergunakannya dengan baik dan mengikuti program-program yang akan disiarkan di Radio Hidayah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, pada malam hari ini kita berada pada pelajaran ke-23 dari buku Bahasa Arab kita, halaman 120. Semoga para pendengar dan para peserta telah mendapatkan pelajaran yang pada halaman 120, Ad-Darsus Salisu wal Ashruna, pelajaran ke-23. Pelajaran ke-23 ini kita masih mengambil dan mempelajari contoh-contoh, membedakan contoh mana yang asma al-mamnu' minas sarfi dan mana yang tidak termasuk daripada al-alam atau al-asma al-mamnu' minas sarfi. Membedakan mana yang mamnu' minas sarfi dengan yang tidak, dan bagaimana mengi'rab mamnu' minas sarfi. Sebagaimana yang telah kita pelajari minggu yang lalu dan juga hari Senin yang lalu tentang mamnu' minas sarfi, insyaallah para peserta mendapatkan judul mamnu' minas sarfi pada halaman 60 dalam kaidah, dalam buku kaidah Mukhtarat fi qawaidil lughatil arabiyyah. Dan bisa para peserta juga melihat buku-buku nahu yang lain. Yang berbahasa Arab atau yang berbahasa Indonesia. Tentang mamnu' minas sarfi. Nah, kita mulai pelajaran kita. Ad-darsu salisu wal insyurun. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Istami'u jayidan. Thumma karriru. Istami'u thumma karriru. Ad-darsu salisu wal insyuruna. Al-hiwar bainal mudarris wa Ahmad. Wa Abbas. Wa Hamid. ومحمد يعني الحوار بين المدرس وتلاميذه من أنت يا أخي المدرس من أنت يا أخي أحمد أنا طالب جديد المدرس ما اسمك أحمد اسمي أحمد المدرس من أين أنت أحمد أنا من باكستان المدرس عندي 7 دفاتر لمن هي عباس هات يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة المدرس أهذا كتابك يا محمد؟ محمد لا هذا كتاب حمزة المدرس أين علي يا إخوان حامد ذهب إلى الرياض المدرس وأين يعقوب حامد ذهب إلى مكة المدرس أين إسحاق محمد خرج إلى المدير المدرس متى خرج محمد خرج قبل 5 دقائق نعم أيها المستمعون الكرام والمشاركون في هذا الدرس استمعوا جيدا الدرس 23 من أنت يا أخي أنا طالب جديد ما اسمك اسمي أحمد من أين أنت أنا من باكستان عندي 7 دفاتر لمن هي هات يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة أهذا كتابك يا محمد؟ لا هذا كتاب حمزة أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة أين إسحاق خرج إلى المدير متى خرج خرج قبل 5 دقائق نعم itu bacaan daripada الدرس الثالث والعشرون pelajaran ke-23 percakapan antara guru dengan muridnya Ahmad wa Abbas wa Muhammad wa Hamid Naam. Nastami' ila qira'ati al-musyarikin wal mustami'in al-kiram fi hadhihi fi hadha ad-dars. Naam. Tafadhal ya Basmail. Naam. Jazakallah khair, kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan mukaddimah dari pelajaran kita pada malam hari ini. Dan sahabat Ida rahimakumullah, sebagaimana biasa bagi antum yang ingin berinteraktif bersama kita di studio, bisa menghubungi di 0761-765-2255 atau di line SMS bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Baik, kita terima penelpon perdana. Assalamualaikum. Ya, afwan. Ya, dengan Ibu Mursyidah ya. Naam, Ustaz. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu salisu wal-ashruna. Al-mudarisu. Man anta ya akhi? Ahmad. Ana talibun jadidun. Al-mudarisu. Masmuk. Ahmad, ismi Ahmad. Al-mudarisu. Min aina anta? Ahmad. Ana min Pakistan. المدرس عندي سبعة دفاتر. عباس هاتي يا أستاذ، هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. المدرس أهذا كتابك يا محمد؟ محمد لا، هذا كتاب حمزة. أين علي يا إخوانه؟ حامد ذهب إلى الرياض. المدرس وأين يعقوب؟ حامد ذهب إلى مكة. المدرس أين إسحاق؟ محمد خرج إلى المدير. المدرس متى خرج؟ محمد خرج قبل خمس دقائق. نعم، أحسنت أبو مرشدة لمرسان. أبو مرشدة ترجم الكلمات أو الحوار من أول إلى آخرها. guru. mana engkau, hai saudaraku. Naam. Ahmad, saya pelajar baru. guru, siapa namamu? Namaku Ahmad. guru, dari mana engkau? Saya dari Pakistan. guru, bagiku ada 7 buah buku. Untuk siapa dia? Abbas, ini dia Ustaz. Ini untukku, ini untuk Muhammad, dan ini untuk Hamid, ini untuk Ibrahim, ini untuk Usman, dan ini untuk Yusuf, ini untuk Talha. guru, adakah ini kitabmu ya Muhammad? Nah. Tidak, ini kitab Hamzah. Di mana Ali ya saudaraku? Dia pergi ke Riyadh. Di mana Yaqub? Dia pergi ke Mekah. Di mana Ishaq? Dia keluar ke ruang guru. Nah. Kapan dia keluar? Dia keluar 5 menit yang lalu. Nah, Ahsan. Apa perbedaannya li Muhammadin dengan li Ibrahim? Li Muhammadin majrur, sedangkan wa alamatu jarrihi kasrah fi akhirihi. Nah. Li Ibrahima. Li Ibrahima majrur wa alamatu jarihi fathah fi akhirih. Biannahu ajamiyun. Min ismi mamnu' min as-sarfi. Li'annahu mamnu' min as-sarfi ajami. Wa huwa ajami. Naam, ahsanti. Sebutkan kepada kita mana yang membuat minat sorfi pada percakapan ini? Sebutkan satu persatu. Pakistano. Pakistano. Naam. Dafatiru. Sahih. Ibrahimu. Usman. Yusuf. Talha. Naam. Hamza. Makata. Naam. Ishaq. Sahih. Daqaiq. Naam. Habis. Habis. Ahmad masuk. Ahmad iya Ustaz. Naam. Ikhwan. Ikhwan masuk. Tidak Ustaz. Naam. Ahsanti jazakillahu khairan Ibu Mursida di Marsan. Kalau Makkah Jamin. Makkah ila Makkata. Itu masuk pada mana tuh? Mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi naunnya Ajami. Ajami. Nah. Ahsanti jazakillahu khairan Ibu Mursida di Marsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Bu Mursida di Marsan. Para mustami'un al-kiram yang tidak tahu arti dari kalimat telah diartikan oleh Ibu Mursida. Semoga para peserta bisa mencatat arti yang belum diketahui oleh para peserta dengan bacaan dan yang telah diartikan oleh Ibu Mursida tadi. Jazakallah khairan. Nah, tafadhol. Baik, jazakallah khair. Kita ucapkan kepada Ibu Mursida di Marsan yang telah menelpon sebagai penelpon perdana di malam hari ini, dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Ya, nampaknya terputus. Ya, bisa diulangi lagi di 0761-765-2255 bagi antum sahabat Ida yang ingin berinteraktif bersama kita di studio, dan juga bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ummu Muhammadin. Naam. Apa boleh? Adarsusalisu wal-ishruna Al-Mudarisu Man anta ya akhi Ahmadu Anatolibun jadidun Al-Mudarisu Masmuka Ahmad Ismi Ahmadu Al-Mudarisu Min aina anta Ahmad Ana min Pakistana Al-Mudarisu Indi sab'atu dafatira Buman hiya Abbasu Abbasun Hati ya Ustazu Hazali wa hazali Muhammadin wa hazali Hamidin wa hazali Ibrahim wa hazali Utsman wa hazali Yusuf wa hazali Talhata. Nah. Al-mudarrisu. Ahadha kitabuka ya Muhammadu? Muhammadun? La. Hadha kitabu Hamzata. Al-mudarrisu. Aina Aliyun ya Ihwanu? Hamidun. Zahaba ila riyadi Al-Mudarisu Wa aina Ya'kubu Hamidun Zahaba ila Makata. Naam. Al-Mudarisu Aina Ishaqu Muhammadun Kharaja ila Al-Mudiri Al-Mudarisu Mata kharaja Muhammadun Kharaja qabla khamsi daqaiqo. Naam, ahsanti Ummi Muhammad di Panam. Naam, Ummi Muhammad, kharaja. Ma mana kharaja? Telah keluar. Naam, ayu fi'lin? Fi'lin madhi. Fi'lin madhi. Gimana i'rabnya fi'lin madhi? Kharaja. Fi'lin madhi mabniun ala fathi. Walfa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Kharaja takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa. Iya, iya Ustaz. Asanti. Daqa'iqa. Apa makna daqa'iqa? Menit. Naam. Bahasul jumlah. Zahaba. Zahaba Muhammadun. Ila madrasati qabla arba'i daqa'iqo. Naam ahsanti. Jazakillah khairan Umi Muhammad di Panam. Barakallahu fi Umi Muhammad. Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhalu ba'da Umi Muhammad. Naam, jazakillah khair li Umi Muhammadin allati qad qara'at darsana fi hadhihi al-lailah. Baiklah sahabat di daerah rahimakumullah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255 atau bagi antum yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umi Arif. Ad-Darsus-Salisu-Bel-Ikhrinah Al-Mudarisu Man anta ya ahi Ahmadu ana talibun jadidun al-mudarrisu masmuka ismi Ahmadu min aina anta ana min Pakistan indi sab'atu dafatir liman hiya hati ya ustazu haza li wa haza li Muhammadin wa haza li Hamidin وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة هذا كتابك يا محمد لا هذا كتاب حمزة أين علي يا إخوان ذهب إلى الرياض وأين يعقوب ذهب إلى مكة إلى مكة نعم أين إسحاق خرج إلى المدير متى خرج خرج قبل خمس دقائق نعم أحسنتي أمي أريد بإجراها الحوار بيني وبينك seperti dalam buku من أنت يا أخي أنا طالب جديد ما اسمك اسمي أحمد من أين أنت أنا من باكستان عندي سبعة دفاتر لمن هي؟ هاتي يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة أهذا كتابك يا محمد؟ لا هذا كتاب حمزة أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة أين إسحاق؟ خرج إلى المدير متى خرج؟ خرج قبل خمس دقائق نعم للتمرين تأمل الأمثلة الآتية محمد من محمد ضعف الجملة من محمد ذهب محمد إلى الرياض نعم من محمد مجرور محمد نعم ضعف الجملة هذا كتاب لحامد نعم لمحمد هذا كتاب من لمحمد أو لمحمد نعم kemudian memakai حرف الجر إلى bagaimana meletakkan dalam jumlah إلى محمد ذهب خالد إلى محمد ذهب خالد إلى محمد نعم أحسن kemudian من زينب من زينب saya telah mengambil kitab dari Zainab. Bahasa Arabnya gimana? Umi Arif. Zahaba Khalidu min Zainab. Bagaimana? Ulangi. Namaskar. Kalau Zahaba itu bukan min. Kalau Zahaba ila. Pergi ke. Bukan pergi dari. Khoraja ya Ustaz Min Zainaba Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya telah mengambil kitab dari Zainab. Mengambil apa? Tidak tahu, Ustaz. Akhaztu al-kitaba min Zainaba. A'taitul kitaba li Zainaba. Nah, begitu Umi Arif. Jazakillah khairan Umi Arif. Ma mana karaja Umi Arif? Telah keluar, Ustaz. Zahaba? Telah pergi. Nah, Zahaba ilar Riyad. Telah pergi ke Riyad. Kharaja ilal Mudir. Telah keluar ke tempat kepala sekolah. Nah, Indi Sabahati Dafatira. Saya memiliki 7 buku tulis. Nah, Asanti Jazakillah khairan Umi Arif di Geraha Raja Wali. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakillah khair li Ummi Arif di Geraha Raja Wali allati qad qara'at darsana fi hadhihi al-lailah. Baik, sahabat Dede ya, setelah dari Ummi Arif kita beralih ke penelpon berikutnya di 0761 765 2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaifa haluk ya Aba Izza? Alhamdulillah. Khair ya Aba Ismail. Aina kunta? Ana ma'arid fil usbu'ain. Fi usbu'ainil madiyain. Naam. Ma'arid. Syafakallah khair. Naam. Apa anda? Naam. Tafadda ya Aba Izza. Bismillahirrahmanirrahim. الدرس الثالث وعشرون المدرس من أنت يا أخي أحمد أنا طالب جديد المدرس ما اسمك أحمد اسمي أحمد المدرس من أين أنت أحمد أنا من باكستان المدرس إني 7 دفاتر لمن هي أبس هاتي يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لأثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. نعم. أهذا كتابك يا محمد؟ لا، هذا كتاب حمزة المدرس. أين علي يا إخوانه؟ حامد ذهب إلى الرياض المدرس وأين يعقوب حامد ذهب إلى مكة المدرس أين إسحاق محمد خرج إلى المدير المدرس متى خرج محمد خرج قبل 5 دقائق. نعم. Ahsan ke Abu Izza di Jalan Tiung. Nah, ya. Al-Hiwar Baini wa Bainak. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuk? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistan. Indi 7 dafatira. Liman hiya? Hati ya Ustaz. هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة أهذا كتابك يا محمد؟ لا، هذا كتاب حمزة. أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض. وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة. أين إسحاق؟ خرج إلى المدير. متى خرج؟ خرج قبل 5 دقائق. نعم، أحسنت أبو إزا. ما معنى هاتي يا أستاذ؟ إني هي يا أستاذ. هاتي يا أستاذ، ما معناها يا أستاذ؟ هاتي كاكا غورونيا. عندي 7 دفاتر لمن هي؟ Jawab anak muridnya. Untuk siapa? Jawab Abbas. Hati ya Ustaz. Hati mana? Sini atau berikan aku. Ya Ustaz. Hada. Ya, ya Ustaz. Nah, bawa ke sini. Saya bawa ke sini ya. Namanya hati ya Ustaz. Minta. Minta ya Ustaz. Ini punya aku dan ini punya Muhammad dan ini punya Hamid dan ini punya Ibrahim. Ini untuk Usman, ini untuk Yusuf, ini untuk Talha. Nah, makna hati ini berikan saya hati. Berikan saya ya. Nah, hati kitab. Berikan saya kitab. Hati kitab. Bawa sini kitabnya. Nah. Ta'ammal alam silat al-atiyata ikra ya Abu Hamzah, Abu Izzah. Ikra ya. Nah. Ta'ammal amsilatu al-amsilatu al-atiyata Muhammadun min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitab Muhammadin Zainabu min Zainaba ila Zainaba li Zainaba kitab Zainaba. Nah, ikra waktu dah cukup. Abu Iza, apa bedanya min Muhammad, min Muhammadin dengan min Zainaba? Min Muhammadin jar Muhammadin majrur bi kasrah, ismun majrurun, ismun majrurun bi min, ismun majrurun bi min dengan min majrur dengan min, min bi min alamatuhu wa alamatu jarrihi, wa alamatu jarrihi kasrah fi akhirihi. Naam. Kalau min Zainaba, ismun majrurun bi min alamatu majrur alamatu jarrihi kasrah fathah di akhirih. Fathatun di akhirih. Li'annahu mamnu' minas sarfi. Li'annahu min ismin mamnu' minas sarfi. Kalau Muhammadun munsharif, namanya ismun munsharif. Isim yang apa artinya? Ismun munsharif isim yang berubah-ubah. Nah, berubah-ubah atau boleh tanwin. Ghairu munsharif. Ghairu munsharif artinya tidak berubah. Tidak berubah. Ini tidak ditanwin. Naam, ahsanta ya Aba Izzah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Iya, ya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khair li Abi Izzah di Tiung. Alladhi qad qara'a darsana fi hadhil laylah. Dan ternyata sudah lama tidak bergabung, ternyata sakit ya. Labak satuhurun insyaAllah. Baiklah sahabat didai, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Atau bagi antum yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Lina. Nama Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus salisu wal ishrun. Ad-darsus salisu wal ishrun. Ad-darsu al-mudarrisu. Nama Ustaz, al-mudarrisu. Man anta ya akhi? Ahadu أنا طالب جديد المدرس ما اسمه أحمد اسمي أحمد المدرس من أين أنت أحمد أنا من برسانة المدرس عندي 7 دفاتر لمن هي عباس هاتي يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. نعم. المدرس أهذا كتابك يا محمد؟ محمد لا، هذا كتاب همزة المدرس أين علي يا إخوان؟ حامد ذهب إلى الرياض المدرس وأين يعقوب؟ حامد ذهب إلى مكة المدرس أين إسحاق؟ محمد خرج إلى المدير المدرس متى خرج؟ محمد خرج قبل 5 دقائق. نعم. تأمل التمرين الأول. تأمل الأمثلة الآتية: محمد من محمد إلى محمد لمحمد كتاب محمد زينب من زينب إلى زينب لزينب كتاب زينب. نعم أحسنتي Ibu Lina. Nam al-hiwar baini wa bainak. Mulai dari Ibu Lina. Man anta ya akhi? Ana talibun jadid. Masmu? Ismi Ahmad. Min aina anta? Ana min Pakistan. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Hati ya ustaz. Hadha li wa hadha li Muhammadin wa hadha li Hamidin. وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. أهذا كتابك يا محمد؟ لا، هذا كتاب حمزة. أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض. وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة. أين إسحاق؟ خرج إلى المدير. متى خرج؟ خرج قبل 5 دقائق. Nama Ibu Lina, i'rab Kitabu Muhammadin. Kitab itu Kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad. Kitab Muhammad. Itu apa hukumnya? Apa kaidahnya? Kitabu Mubtada. La. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin mudafun ilaih. Naam, sahih. I'rabnya apa? Kitabun. Mubtada ya, Ustaz, bukan. Langsung aja mudaf. Kitabu mudafun Muhammadin mudafun ilaih. Gimana? Alamat enam marfu. Alamat jari. Kitabu mudafun marfu. Kitabun mudaf. Mubtada'un. Nah, betul mudaf. Dan dia marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Alamatu raf'ihi dhammatu fi awali fi akhirihi. Nah, sahih. Kitabu mudaf. Wa mudaf. Nah, betul. Muhammadin mudafun ilaih. Betul. Alamatu jarri al-kasratu fi akhiri. Kasratun fi akhiri. Kitabu Zainaba. Kitabu Zainaba. Kitabu mudaf marfu'u bidamma. Marfu'u bidamma fi akhirihi. Naam. Zainaba mudafun ilaih. Wa alamatu jarri al-fathatu li'annahu ismun mamnu minat syarfi. Ya. Naam, sahih. Al-alamu mamnu minat syarfi. Naam. Benar, Ibu Lina. Naam. Ahsanti, Ibu Lina, di pagar ujung. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan li Ibu Lina di pajar ujung. Naam. Tepat dulu ba'da Ibu Lina. Naam. Baik, jazakallah khair li Ibu Lina yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan sahabat di daerah rahimakumullah, masih kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik, tafadhal. الدرس الثالث والعشرون. المدرس: من أنت يا أخي؟ أحمد: أنا طالب جديد. المدرس: ما اسمك؟ أحمد: اسمي أحمد. المدرس: من أين أنت؟ أحمد: أنا من باكستان. al-mudarrisu indi sab'atu dafatira liman hiya abbasa hatiya ustazu abbasu وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة المدرس أهذا كتابك يا محمد محمد لا هذا كتاب حمزة المدرس أين علي يا إخوان حامد ذهب إلى الغياب المدرس وأين يعقوب حامد ذهب إلى المكتبة المدرس أين إسحاق محمد خرج إلى المدير المدرس متى خرج محمد خرج قبل خمس دقائق نعم أحسنت Pak Amran di Sukajadi. نعم Pak Amran أجيب الحوار من أنت يا أخي أنا طالب جديد ما اسمك اسمي أحمد من أين أنت أنا من باكستان عندي سبعة دفاتر لمن هي هاتي يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة أهذا كتابك يا محمد؟ لا هذا كتاب حمزة أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة أين إسحاق؟ خرج إلى المدير متى خرج؟ خرج قبل خمس دقائق نعم أحسنت فأمران اقرأ تأمل الأمثلة الآتية تمرين الأول تأمل الأمثلة الآتية محمد نعم. من محمد إلى محمد لمحمد كتاب محمد زينب من زينب إلى زينب لزينب كتاب زينب نعم تأمل الأمثلة الآتية تأمل فعل apa لو يا أمراد أي فعل تأمل فعل فعل ماضي مستتيرٌ تقديره أنت فأمل أنت الأنسلة الآتية نعم apa beda Muhammadun dengan Zainabu dalam kaidahnya Muhammadun apa bedanya dengan Zainabu Muhammadun Muhammadun isim munsharif. Muhammadun isim munsharif. Munsharifun. Munsharifun. Kalau Zainabu, Zainabu ghairu munsharif. Ghairu munsharifin. Ghairu munsharifin. Nah, Pak Amran punya buku kaidah lugah Arab ya? Belum. Belum. Nah, insyaallah dengan buku itu Pak Amran bisa karena dia berbahasa Indonesia mudah memahami dan membacanya. Nah, jazakallahu khairan Pak Amran di Sukajadi barakallahu fiik ahsanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair buat Pak Amran yang ada di Sukajadi yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, sahabat Idah rahimakumullah, sudah ada penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Umu Wardah. Umu Wardah di Perawang? Iya. Nama Bu. Baik, tafadhali. Man anta ya akhi? Anak. Akan Ustaz. Ad-dasu salisu wa ishruna. Al-mudarrisu. Man anta ya akhi? Ahadu. Ana talibun jadidun. Al-mudarrisu. Masmuka? Ahmadu. Ismi Ahmadu. Al-mudarrisu. Min aina anta? Ahmadu. Ana min basa. Ana min basa. Pakistan. Ana min Pakistan. Al-mudarrisu. Indi sab'atu dafatir. Liman hiya? Liman hiya? Akhbatun. Hati ya Ustaz. Hadha li. Wa hadha li Muhammadin. Wa hadha li Hamidin. Wa hadha li Ibrahima. Wa hadha li Usmana. Wa hadha li Yusuf. ليوسف وهذا لطلحة المدرس أهذا كتابك يا محمد محمد لا هذا كتاب حمزة المدرس أين علي يا إخوان حامد ذهب إلى الرياض المدرس وأين يعقوب حامد ذهب إلى مكة المدرس أين إسحاق أين إسحاق محمد خرج من المدير المدرس متى خرج محمد خرج قبل خمس دقائق نعم أحسنتي أمي وردة في كراوان تمرين الأول اقرأ اقرأي أحسن Belum ada buku, jadi Umi Warda mencatat dari tadi. Naam ahsanti. Ajib al-hiwar, baini wa bainak. Man anta ya Aki? Ana talibun jadidun. Ini sesuai dalam bukunya. Naam. Masmuk? Ismi Ahmadu. Min aina ant? Ana min Pakistan. Indi sab'atu dafatira, liman hiya? Hati li ustazu, haza li, wa haza li Muhammadin, wa haza li Hamidin, wa haza li Ibrahima, wa haza li Usmana, wa haza li Yusufa, wa haza li Talhata. Naam. Ahadha kitabuka ya Muhammad? La, haza kitabu Hamzata. Aina Aliin ya ikhwan? Zahaba ila Riyadhi. Wa aina Yaqubu? ذهب إلى مكة. أين إسحاق؟ خرج من المدير. خرج إلى. خرج إلى المدير. نعم إلى المدير. خرج إلى المدير. نعم. متى خرج؟ خرج قبل خمس دقائق. نعم. أحسنتي أمي وردة في براوان. ما معنى ذهب إلى مكة؟ Telah pergi ke Mekah. Naam. Zahaba ayu filim? Fi'lul madi. I'rab. Fi'lul madi. Mabniyun alal fathi. Naam. Lafailun. Bumirun. Dua. Naam. Ila? Ila harfuzarin. Mabniyun ala sukun. Sukun. Naam. Sahih. Ahsanti. Makata. Makata. Majrurun bil fathah. Majrurun. Ismun majrurun bil fathah. Ismun majrurun bil fathah. Wa ala fathmatul fathah. Naam. Ismun majrurun bi ila. Ismun majrurun bi ila. Ulangi. Ismun majrurun bi ila. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi fathah. Fathatun. Fathatul Zahiratu. Liannahu. Liannahu. Mamnu' minas sarfi. Naam. Min asma'i mamnu' minas sarfi. Naam. Ahsanti Umi Warda di Perawang. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abu Ismail. Ini Umi Warda. Peserta dulu pernah nih kan? Pernah dulu sih. Sampai sekarang belum mendapatkan buku ya? Nah, iya buat Umi Warda yang belum mendapatkan buku ya, dan mungkin insya Allah nanti di jilid yang kedua bisa mendapatkannya ya. Insya Allah ini sudah hampir tamat juga. Baiklah sahabat Hidayah rahimakumullah, bagi sahabat Hidayah yang lainnya yang ingin bergabung, silakan di 0761-765-2255. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaifa haluka Pak Ujang? Alhamdulillah wa khair. Khair. Baik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Adab al-thalithu wal-isruna. Naam. Al-mudarrisu. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Ma ismuka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistan. Al-mudarrisu indi sab'atu dafatir liman hiya abdakum hati ya ustaz hadha li wa hadha li Muhammadin wa hadha li Hamidin wa hadha li Ibrahim wa hadha li Usman wa hadha li Yusuf wa hadha li Talha. Naam. Al-mudarrisu أهذا كتابك يا محمد؟ محمد لا هذا كتاب حمزة. المدرس أين علي يا إخوان؟ حامد ذهب إلى الرياض. المدرس وأين يعقوب؟ حامد ذهب إلى مكة. المدرس أين إسحاق؟ محمد خرج إلى المدير. المدرس متى خرج؟ محمد خرج قبل 5 دقائق. نعم أحسن. تمرين الأول. تمارين. تأمل. تأمل الأمثلة. تأمل الأمثلة الآتية. محمد. من محمد؟ من؟ من محمد. نعم. إلى محمد. لمحمد. كتاب محمد. زينب. من زينب. إلى زينب. لزينب. كتاب زينب. نعم أحسن. أجيب الحوار. من أنت يا أخي؟ أنا طالب جديد. ما اسمك؟ اسمي أحمد. من أين أنت؟ أنا من باكستان. باكستان. عندي 7 دفاتر. لمن هي؟ هاتي يا أستاذ. هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. أهذا كتابك يا محمد؟ لا هذا كتاب حمزة. أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض. وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة. وأين إسحاق؟ خرج إلى المدير. متى خرج؟ خرج قبل 5 دقائق. نعم إعرب كان فوجان. ذهب إلى الرياض. ذهب إلى الرياض. ذهب فعل ماضي. نعم فعل ماضي مبني على الفتح. مبني على الفتح. فتح على الفتح. نعم. إلى الرياض. إلى إلى اسم إلى إلى حرف الجر. حرف الجر. حرف الجر مبني على السكون. مبني على السكون. مبني مبني على السكون. الرياضي. الرياضي اسم مجرور. اسم مجرور. بإلى. بإلى. وعلامة. وعلامة جار. جره. جره. نعم. كسرة. كسرة. كسرة. ظاهرة. Di akhirih. Di akhirih. Fathatun zahiratun di akhirih. Nah. Di Ar-Riyadha atau Ar-Riyadhi? Ar-Riyadhi. Ar-Riyadhi. Kasratun zahiratun di akhirih. Nah. Ila Makkata. Ila Makkata. Makkata majrurun. Majrurun. Bi ila. Bi ila. Mamnu'un min ash-sharfi. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi. Bi fathah. Fathatun. Fathatun. Zahiratun fi akhirihi li annahu. Li ghairi. Li annahu. Li annahu. Akhiri. Kenapa dia fathah? Karena dia mamnu'un min ash-sharfi. Naam, ahsan. Li'annahu min asma mamnu' min ash-sharfi. Naam, jazakallahu khairan fa ujang di fasad pusat. Barakallahu fiik, ahsanta. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhalu ya ikhwanana. Baik, sahabat ilahi rahimakumullah. Demikian tadi dari Pak Ujang yang ada di Pasar Pusat yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan kita beralih ke penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adar susa risu wal risruna. Adar risu. Man anta ya akhi? Ahmadu. Ana talibun jadidun. Al-Mudarrisu, ma ismuk? Ahmadu, ismi Ahmadu. Al-Mudarrisu, min aina anta? Ahmadu, ana min Pakistana. Al-Mudarrisu, indi sabatu dafatiro, liman dia? Abatu, hatta ya ustaz, hati ya ustazu. Nah. Hazali, wa hazali Muhammadin. Wahaja li Hamidin, wahaja li Ibrahim, wahaja li Usmana, wahaja li Yusufa, wahaja li Talhata. Al-Mudarrisu, ahaja kitabuka ya Muhammadin? Muhammadin? Ya Muhammadin. La, ahaja kitabu Hamzatu. Al-Mudarrisu, aina Ali ya ikhwani? Hamidin, zahaba ila Riyadi. Al-Mudarrisu, wa aina ya'qubu? Hamidun, zahaba ila al-Makkata. Ila Makkata. Zahaba ila Makkata. Makkata. Al-Mudarrisu, aina Ishaqu? Muhammadun, kharaja ila al-Mudiri. Al-Mudarrisu, mata kharaja? Muhammadun, kharaja qabla qamsi daqa'iqa. Naam, ahsanti. Ibu Murniati di Bermilindah. Naam. Naam, man anti, man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuk? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Min Pakistana. Indi sabatu dafatira. Liman hiya? Hati ya ustazu. Hazali. Wahazali Muhammadin. Wahazali Hamidin. Wahazali Ibrahima. Wahazali Usmana. Wahazali Yusufa. Wahazali Talhata. Ahadha kitabuka ya Muhammadu? La. Hadha kitabu Hamzatu. Hamzatu atau Hamzata? Maaf Ustaz. Naam. La, hadha kitabu Hamzata. Naam. Aina Aliyun ya ikhwanu? Terputus Abu Ismail. Naam, sampai terputus kembali. Silakan pada sahabat Hidayah. Naam, ini sudah ada penelpon berikutnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Agus Mai. Gak tahu kenapa putus kerja. Kasih ya. Ibu Murniati. Nah. Ya, silakan dilanjutkan. Aina Aliun ya ikhwanu? Zahaba ila Riyadi. Wa aina Ya'qubu? Zahaba ila al-Makkata. Aina Ishaq? Kharaja ila al-Mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqa'iq. Naam. Iqra'i tamarin. Ta'ammal. Ta'ammal al-amsalata al-atiyata. Al-amsilata. Al? Ta'ammal al-am. Al. Al-amsalat. Amsilata. Al-amsilata al-atiyata. Naam, sahih. Ahsanta. Muhammadin. Min Muhammadin, ila Muhammadin, li Muhammadin, kitabu Muhammadin, Zainabu, min Zainaba, ila Zainaba, li Zainaba, kitabu Zainaba. Naam. Kenapa min Zainaba, Zainabanya Fathah, Ibu Murmiati, kenapa Fathah? Kenapa Ustaz? Dari Fathah, kenapa? Berbaris fathah Zainabah, min Zainabah. Karena dia kata al-mamnu'un-nasarfi. Nah, apa itu mamnu'un-nasarfi? Itu yang tidak boleh dikasrohkan dan tidak boleh ditanwinkan. Nah, ahsan. Apabila dia majrur, tidak? Barisnya fathah. Nah, tidak kasroh, kan tetapi fathah. Nah, ahsan. Ma makna? Hati ya ustazu. Nah, ini dia ya ustaz. Nah? Ini dia ya ustaz. Kayak kalau ini dia ya ustaz itu salah, kalau enggak pas. Hati ya ustaz. Sini atau berikan saya hati. Artinya minta. Ini dia. Beri saya. Berikan ke saya. Kata gurunya, Indi sama tidak fatira. Saya, pada saya sekarang ada 7 buku tulis. Punya siapa ini? Hati ya Ustaz. Bawa sini ya Ustaz. Nah, diambil dari Ustaznya. Hati ya Ustaz. Minta. Jadi maksudnya berikan saya ya Ustaz. Nah, hati berikan. Atau sini. Bawa sini. Baru dia bagi-bagi ke kawannya Muhammad, Hamid, Ibrahim, Usman, Yusuf, dan Talha. Nah, kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Itu jumlah berbentuk mudafun ilaihi. Mudafun wa mudafu ilaihi. Nah, sahih. Ahsanti Ibu Murniati di Sukajadi. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Nah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Nah, tepat dulu ya. Baik, jazakillah khair li Ibu Murniati fi beringin indah alati qad qara darsana fi hadhihi al-lailah. Baik, sahabat Hidayah. Kita terima satu penelpon lagi pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam. Mbak Ummi Hanifah. Naam. Baik, tafadhali. Ad-dasu wal isruna. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistana. Indi sab'atu dafatir liman hiya. Hati ya ustaz. Haza li wa haza li Muhammadin wa haza li Hamidin wa haza li Ibrahim wa haza li Usmana wa haza li Yusufa wa haza li Tul'ata Tul'ata. Ahaza kitabuka ya Muhammadu? La, haza kitabu Hamzata. Aina Aliyun ya ikhwan? Zahaba ila Riyad. Wa aina Yafu? Ya'qubu. Wa aina ya'qubu? Ya'qubu. Naam. Zahaba ila Makkata. Aina Ishaq? Kharaja. Naam, sahih. Kharaja ila al-mudiri. Naam. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqa'ika. Naam. Tamarin, tamrin al-awwal. Ta'ammal al-amsilata al-atiyata. Muhammadun. Min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitabu Muhammadin. Naam. Zainab. Min Zainab ila Zainab li Zainab kitabu Zainab. Sahih. Ahsanti Ummi Hanifah. Al-Huwar. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuk? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistana. Indi sab'atu daqatira. Liman hiya? Hati ya ustaz. Hazali. Wahazali Muhammadin. Wahazali Hamidin. Wahazali Ibrahima. Wahazali Usmana. وهذا ليوسف وهذا لطلحة أهذا كتابك يا محمد؟ لا هذا كتاب حمزة أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة أين إسحاق؟ خرج إلى المدير متى خرج؟ خرج قبل خمس دقائق ما معنى خرج قبل خمس دقائق؟ ثلاث الوقت لما منت ينلدو. نعم أحسنتي. ما معنى ذهب إلى الرياض؟ telah pergi ke Riyadh. نعم. Riyadh itu apa nak? Riyadh itu di mana bu? Riyadh. Nama apa itu? Riyadh. Negara. Nama negara. Ibu kota? Arab Saudi. Nah. Ma makna zahaba ila Makkah? Telah pergi ke Mekah. Nah. Kenapa Makkah majrur bil fathah? Karena dia mamnu' minas sarfi. Naam, mamnu' minas sarfi. Berikan kita contoh yang lain dari isim mamnu' minas sarfi. Contoh ibu pendek, Pak. Naam. Terserah ibu. Hamzata. Berapa jumlah? Dalam sebuah kalimat. Atau yang ada dalam bacaan ini, sebutkan. Haza kitabu hamzata. Naam, haza kitabu hamzata. Naam, sahih. Barakallahu fiik, Ummi Hanifa di Sukajadi. Ahsan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Naam, nakra risala ya Rasulullah. Baik, sahabatillahi rahimakumullah, terjadi dari Ummu Hanifah di Sukajadi. Baiklah, kita akan beralih ke pertanyaan melalui SMS. Ya Ustaz, saya ingin sekali pintar bahasa Arab. Bagaimana caranya saya bisa dapatkan buku bahasa Arabnya? Berapa harganya dan setiap hari apa pelajaran bahasa Arab di Radio Hidayah? Apakah saya sudah terlambat untuk mengikuti pelajaran ini? Ya demikian dari Lia di Panam. Kalau untuk memiliki buku, Abu Ismail yang menjawab. Ya, untuk jawaban yang terakhir ini, Ustaz, apakah saya sudah terlambat untuk mengikuti pelajaran ini? Karena Lia di Panam, Ibu Lia, jazakillah khairan. Alhamdulillah, selama kita belajar, karena baru belajar, masih baru kitab juz pertama. Dan alhamdulillah pada malam hari ini berakhirlah kitab juz pertama ini, dan kita akan melanjutkan kitab juz kedua. Insyaallah para peserta semuanya dan para pendengar, tidak ada kata terlambat untuk dalam belajar bahasa Arab atau belajar agama ini, karena kapanpun bisa kita mendengarkan dan belajar bahasa Arab. Di radio kita punya jadwal tiap malam Jumat malam, yakni malam Sabtu di malam ini, dan Senin malam, yakni malam Selasa, Senin malam atau malam Selasa. Kita belajar di Radio Hidayah jam 8.30. Jam 8.30 sampai jam 10 malam. Insyaallah para peserta dan para pendengar yang belum mengikuti dari pertama juz pertama ini, insyaallah dimulai dari juz kedua nanti, dan juga milikilah buku juz pertamanya untuk diulang-ulang dan dipelajari sendiri di rumah. Dan kita lanjutkan pada juz kedua nanti, dan juga diulang di rumah membaca juz pertamanya bagi yang belum pernah atau belum sempat mengikuti dari awal juz pertama. Insyaallah dengan mempelajari juz kedua nanti juga bisa kita mempelajarinya sendiri di rumah juz pertama. Mudah-mudahan kalau ada kemauan, insyaallah ada jalannya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Lia di Tanam. Nah, wa ukhra. Iya, SMS yang berikutnya. Ibu Lia tadi menanya buku berapa harganya dan itu. Untuk mendapatkan buku bisa datang ke Radio Hidayah untuk mengkopinya ya, di fotokopi bukunya, dan silakan harganya nanti sesuai dengan harga fotokopi ya di toko-toko fotokopi masing-masing. Dan ya, bisa dijemput buku aslinya di Radio Hidayah pada jam kerja mulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam mungkin ya. Itu untuk juz awal ya Gus Nain. Nah, itu untuk juz awal, sedangkan juz yang kedua insyaallah ditunggu informasi yang berikutnya. Nah. Ya, pelajaran bahasa Arabnya sebagaimana telah disampaikan Ustaz tadi, setiap hari Jumat dan Senin malam jam 20.30 waktu Indonesia Barat sampai jam 10. Ya, demikian Ustaz. Jadi, kita beralih ke SMS yang kedua. Dan ada 3 SMS nih Ustaz. SMS yang kedua, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada baris ke-10, ahadza kitabuka ya Muhammadu, bagaimana cara mengi'rabkannya? Jazakallahu khairan min Ibu Lina. Dari Ibu Lina Ustaz. Ahadza harful istifham. Hadza ismul isyarah lil qarib. Hada kitabu. Hada ahada kitabuka. Yani kalau kalimat hada kitabu mubtada, kitabu khabar, dan disambung dengan ka kitabuka, dan juga dia di situ kitabu mudaf, ka mudaf ilaihi, kaf domir. Domir muttasil lil khitab, kaf lil khitab. Ya harfun nida. Muhammadu munada. Nah, Ahaza kitabuka ya Muhammadu. Itu jumlah. Wal jumlatu terdiri dari mubtada dan khobar. Wal jumlatu ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ahaza kitabuka ya Muhammadu. Nah, ya Muhammadu, laisa ya Muhammadun. Karena tadi ada yang baca ya Muhammadun. Karena isim setelah ya unnida tidak ditanwin. Ya Muhammadu, ya ikhwanu. Naam. Jazakallahu khairan li bulina di fajar ujung. Assalamualaikum. Ya, SMS yang ketiga, Ustaz. Menanyakan dalam buku orang pertama tunggal adalah anta, tapi sering didengar dipraktekan antum walaupun berdua. Ya, mana yang betul, Ustaz? Syukran. Yang betul kalau berdua antuma. Kalau untuk tunggal anta, lil mukhatabah anta. Antuma kalau banyak antum. Kadang-kadang dikenal masyhur juga di kalangan kita alasannya litakrim, untuk menghormati. Tapi itu kalau dalam bahasa Arab tidak ada istilah untuk menghormati, domirnya pakai antum. Maksudnya anta. Nah, kalau janggal membaca anta, ya tafadhal pakai antum. Tapi dengan maksud tidak merubah mana dan karena antum itu untuk orang banyak, untuk banyak lebih dari tiga. Itu kalau kita bawa ke dalam kaidah bahasa Arab. Kalau untuk di Indonesia kan yang benarnya ya tentu tidak seharusnya kalau dalam bahasa Arab tidak memakai antum. Kalau untuk mufradnya untuk satu orang pakai anta lil khitab. Naam. Jazakallahu khairan ala soal. Alhamdulillah kita ucapkan nakhtatim darsana bilhamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita harapkan kepada para peserta dan para pendengar yang ikut serta dalam belajar dalam bahasa Arab untuk murojaah dan selalu mengulang buku bahasa Arab juz pertama ini walaupun kita sudah tamat dari juz pertama dan diulangi kembali dari awal untuk melancarkan dan memperbanyak kosakata kita dalam bahasa Arab. Karena mungkin belum semuanya kita pakai kalimat atau belum semuanya kita paham dengan pelajaran yang telah kita lewati ini, insyaallah dengan murojaah akan mengingatkan kita kembali dan akan dapat kita menghafal kembali, tahu kembali makna atau mufradat yang telah kita hafal kemudian hilang, kemudian kita murojaah tentu akan hafal kembali. Dengan selalu murojaah tentu mudah bagi kita untuk mengucapkan dan menghafal kosakata dan meletakkan kalimat atau mufradat ke dalam sebuah kalimat. Itu harus. Apabila kita mendapatkan sebuah mufradat, kita coba usahakan masukkan dalam sebuah kalimat. Beri contoh jumlah mufidah, kalimat yang sempurna yang bisa dipahami oleh yang mendengarnya. Itu namanya jumlah mufidah. Baru sempurna itu jumlah perkataan atau ucapan kita apabila telah dipahami oleh orang. Nah, syukran jazakumullah khairan ala khairi istima'ikum wa musyarakatikum. Wa akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.